Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Ini adalah suasana di mana nih, Pak? Ancol. Di Marina Ancol, iya. Ini adalah sebuah kapal, jarang kita lihat kapal gini nih. Ah, naik dulu ya. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, apa kabar, Pak? Dengan Pak siapa nih, Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad, terima kasih, Pak Ahmad. Oh, boleh lihat-lihat kapalnya ya? Boleh. Ya, inilah kapal apa namanya, Pak, begini, Pak? Atamara. Atamara. Oh, ini kemana aja kalau kapal begini nih, Pak? Ke Pulau Seribu. Pulau Seribu. Iya. Bisa dipakai ngangkut apa nih, Pak? Penumpang aja khusus? Iya. Ini kan hanya berapa orang nih kapasitasnya, Pak? 15. Oh, 15 ya? Iya. Masya Allah. Kalau model gini tahun berapa nih, Pak, bikinnya, Pak? Tahun 2012. Oh, baru ini, Pak? Iya. Pantas masih sangat bersih, Pak. Iya. Perawatannya, Pak. Perawatannya ini ya? Iya. Atau jarang dipakai, Pak? Sering juga. Sering ya? Iya. Ini tempat... Ini sebetulnya ini bukan kapal penumpang kan ini, Pak? Ini kapal pesiar. Ini iya, apa ya? Pesiar, ya. Buat pribadi gitu, milik iya, pribadi iya, gitu, Pak? Pribadi. Pribadi? Iya. Oh, Masya Allah. Berapaan kapal gini, Pak? Ya, sekarang 3,5 miliar. 3 miliar setengah iya. Seperti ini ya? Iya. Masya Allah. Terima kasih nih, Pak, atas obrolannya nih, Pak. Iya. Berapa lama ini nyebrangnya, Pak? Ya, 1 jam setengah, Pak. 1 jam setengah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih sebentar, Pak. Ini aman sini ya, Pak? Aman. Alhamdulillah. Ya, inilah saudaraku. Suasananya di sini seperti ini. Semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya titipan Allah. Manusia mampir sebentar, diberikan apakah jadi bersyukur atau tidak. Amin. Hehehe. Saya ikut ke bawah ya, Pak. Maaf ya, Pak. Punten. Kita sekarang menuju ke bawah, sahabatku sekalian. Ya. Saya lihat-lihat sini, Pak. Oh. Wah, jadi kayak orang kaya nih. Masya Allah, seperti ini, sahabat-sahabat. Rupanya yang namanya lemari. Ini apa nih, toilet? Waduh, nih bagi yang belum pernah lihat toilet. Masya Allah. Boleh nyebut. Ya, inilah suasananya. Kita lihat ya, ini adalah tempat duduk. Ini apa, boleh ke bawahnya apa nih? Ini kamar. Ini kamar apa? Oh. Ini untuk kru. Untuk kru. Kalau kecapean. Ini dapur? Ya udah, dapur. Masya Allah, ini dapurnya. Kemudian ini apa lagi, Pak? Ini boleh masuk ke sini? Boleh. Ruang tamu ini. Ini kamar tidurnya. Oh, kamar tidur utama. Apluk-aplukan dong di sini kalau kena ombak ya. Kita tidur malam. Alhamdulillah ya, seperti inilah. Saudaraku sekalian, ini suasana di dalam apa sih namanya gini teh, Pak? Speedboat. Speedboat. Masya Allah. Ya, song, Pak. Ini, pegangin saya dulu. Ini namanya Mas Urip. Mas yang Urip. Tadi yang punyanya ini Pak Urip. Pak Urip. Dari Subang. Oh. Subang. Tamara Group, Pak, ininya. Apanya? Nama perusahaannya Tamara Group. Tamara Group. Atamara Group. Oh, yang tadi Pak Urip tuh. Oh, no. Polotos. Ya. Saya belum pegangin sebentar. Assalamualaikum sahabatku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pisang ya, seperti biasa. Kenapa saya nggak ada yang nemenin duduk di sini? Ya, inilah dunia yang Allah titipkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang paling penting dunia itu jangan pernah ada di hati, di tangan saja. Adanya jangan sombong. Ya, seperti tukang parkir. Banyak mobil, tidak takabur, ganti-ganti mobil. Tidak sombong, diambil sampai habis, nggak sakit hati. Dunia memang milik Allah, dititipkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, mudah-mudahan perjalanan ini mengingatkan ke Allah. Amin. Kemudahan. Amin. Ini kebaikan siapa nih, Pak? Mas Urip ya. Mas Urip ini dah ama enggak punya kapal. Bagian nebeng saja begini. Kita doakan mudah-mudahan menjadi ahli syukur. Enggak ikut Mas Uripnya. Mas Uripnya yang mengantar aja tadi. Oh, tadi. Kebetulan hari jam 5 rencananya mau ikut, A. mau ikut, cuma tadi tabu jam 5 ada acara, takutnya keburu. Oh iya iya iya. Ya doakan semoga perjalanan ini jadi amal soleh. Amin amin. Nanti sahabat-sahabat di sana Atamara Group. Di Atamara Group semuanya merupakan perusahaan orang-orang yang ahli ibadah. Amin. Ahli amin. Kebaikan. Dan semoga amanah ini ringan hisabnya di akhirat. Amin. Malah amin. Jadi amal soleh. Ya. Nuhun sahabatku sekalian, sampai jumpa di Pulau Pramuka nanti ya. Dan saya ikut nembeng di sini. Oh nanti kita akan silaturahim di sana dengan kajian indahnya Islam rahmatan lil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.